sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut, barang siapa yang menuntut, menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian di ayat yang Allah sebutkan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya, mereka yang diberi ilmu oleh Allah SWT, al-ulama. Demikian pula Allah sebutkan di ayat yang lain, kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang rabbani. Kata Ibn Abbas radhiyallahu an, rabbaniyin hum al-ulama wal-fuqaha. Mereka orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah SWT dan orang-orang yang fakih dalam agama Allah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan, ketika disebutkan ilmu dalam Al-Quran wa sunnah, fal muradu bihi ilmu syar'i. Yang dimaksudkan dengannya adalah ilmu syar'i. Ikhwati fiddin, a'azna jazakumullah, di beberapa ayat tadi yang ana sebutkan dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ana sebutkan menunjukkan bahwa betapa tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah kemudian diamalkan dan didakwakan dan sabar di atas dakwah tersebut. Itu tingkatan manusia termulia adalah mereka yang diberi ilmu oleh Allah, ilmu syar'i, kemudian diamalkan ilmu tersebut dan didakwakan sekaligus sabar dalam berdakwah di atas ilmu tersebut. Demikian yang Allah sebutkan tadi, yaitu kunu rabbaniyin. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang rabbani, beliau terangkan secara panjang lebar dan luas tentang mana rabbani, perintah Allah agar supaya kita hambanya itu menjadi seorang rabbani, yaitu mereka ahli ibadah, mereka yang diberi ilmu oleh Allah, mereka yang beramal dengan ilmu tersebut. Dan pada intinya berporos pada keterangan tadi, yaitu yang diberi ilmu oleh Allah diamalkan, didakwahkan dan sabar di atasnya. Demikian para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya mereka. Nah, ketika mereka berdakwah di atas ilmu dan beramal di atasnya, maka konsekuensinya adalah rintangan dan halangan yang mereka akan dapati. Itu sudah merupakan sunnatullah. Siapa saja yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah dan berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya adalah mendapatkan rintangan, ujian, masyakkah. Yang sabar di atasnya, ini yang termasuk tadi itu. Ketika diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diamalkan dan didakwahkan, sabar di atasnya, maka secara otomatis terselamatkan dia dari jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan orang-orang yang tersesat. Mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan diberi ilmu oleh Allah tidak diamalkan. Dan mereka orang-orang yang tersesat adalah mereka yang beramal tanpa ilmu. Oleh karena itu kata para ulama ahlu sunnah bahwa ilmu itu imamul amal. Ilmu itu imam pimpinannya amalan. Nah, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak diamalkan. Allah murka kepada mereka. Demikian sebaliknya orang-orang Nasara, mereka beramal tanpa ilmu, maka mereka tersesat. Adapun mereka rabbiyin, orang-orang rabbani, yang Allah firmankan tadi, kunu rabbaniin, hendaklah kalian jadi orang-orang rabbani, adalah mereka orang-orang ulama wal fuqaha, yang mereka diberi ilmu oleh Allah, diamalkan dan dakwah di atasnya dan sabar. Kalau itu merupakan suatu kenyataan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menyatakan demikian, demikian pula dipraktikkan oleh para nabi, Nabi Allah dan Rasul-Rasul Allah dan para sahabatnya dan para ulama ahlu sunnah yang mengikuti mereka, maka tidak ada lain bagi kita untuk mensuri tauladannya, untuk berupaya menggali, mencari dan menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sampai ajal menjemput kita, sampai titik darah penghabisan kita. Karena kewajiban menuntut ilmu bukan sekedar hanya untuk anak-anak kecil, dewasa, naam, tetapi segala usia tanpa ada pengecualian di sini. Makanya Ibnu Mubarak rahimahullah ketika ditanya ila mata antaktubal hadith, beliau menjawab minal mihbarah ilal makbarah, mulai dari aku bisa mengayunkan tanganku penulis, tintaku bisa ku ayunkan sampai aku masuk liang lahat. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya ila mata antaktubal hadith, beliau menjawab ilal mamat. Nah, makanya ketika Allah menginginkan hambanya itu kebajikan, oleh Allah diberi kefahaman tentang din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada hambanya, maka dengan cara diberi kefahaman tentang din. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Hal ini juga menjadikan motivasi bagi kita bahwa ilmu di samping hukumnya wajib untuk kita pelajari, ilmu din juga bisa memiliki faedah. Memiliki faedah dan manfaat dunia akhiratnya, yaitu Allah memberikan perangai, kondisi dan keadaan dia sebagai orang yang tunduk dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, barakallahu fikum, maka dia dengan izin Allah terjaga dari ilmu tersebut, dan kondisi terjaga itu mencakup naam terjaga dari penyimpangan akidahnya, terjaga dari penyimpangan ibadahnya, amalannya, dan terjaga dari berbagai macam yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menginginkan kebaikan kepadanya dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diamalkan. Dan juga harta dunia yang dia miliki terjaga. Seperti yang telah disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-ilmu yahrusuka wa yahrusu malak wal mal la yahrusuka. Ilmu din itu bisa menjaga kamu dan bisa menjaga hartamu. Diarahkan oleh ilmu agama Allah tentang urusan akhirat dan dunia kamu. Diarahkan oleh Allah agar selamat dan benar seluruh hartamu, baik mencarinya, mengeluarkannya, dan lain sebagainya. Dijaga dengan ilmu yang barokah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, maka wazifah, tugas yang mulia, yang semestinya kita harus menuntut dengan serius dan bersungguh-sungguh adalah menuntut ilmu syar'i. Demikianlah para ulama salaf, bahwa seseorang ahlus sunnah ketika dia memurajaah ilmu, ketika dia terus memarasatul ilm, ketika dia terus mempelajari ilmu syar'i, itu targhiman lil a'da. Musuh-musuh ahlus sunnah menjadi jengkel dengan sebab ahlus sunnah yang terus-menerus bergelut dan terus-menerus menuntut ilmu syar'i dan terus-menerus memurajaah, memudarasah. Naam, ikhwati fiddin, a'azni wa jazakumullah. Oleh karena itu, awaib talabul ilm, penghalang-penghalang seseorang menuntut ilmu syar'i harus kita waspadai, baik yang sifatnya dari dalam diri kita maupun dari luar kita. Apa saja yang bisa memalingkan, apa saja yang bisa memalingkan diri kita dari menuntut ilmu syar'i, kita harus menjauh dan mewaspadai. Karena sesungguhnya syaitan haris. Syaitan itu haris. Semangat untuk menyesatkan hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai cara yang mereka lakukan. Ikhwati fiddin, a'azani wa zakumullah, pintu yang benar-benar syaitan itu terus menggoda dan menyesatkan hambanya, di antaranya ada pintu syubhat. Dan yang kedua ada pintu syahwat. Naam, hal ini, naam, kenapa pintu syubhat yang itu merupakan kerancuan dalam agama ini, ketika seorang muslim, seorang hamba Allah salah di dalam menuntut ilmu, baik itu gurunya atau syekhnya maupun kitab yang dipelajarinya, berarti dia telah terfitnah dalam fitnah syubhat. Kerancuan dalam beragama kepada Allah, akidahnya, manhajnya, yang ini kita harus waspada, kita harus hati-hati. Lewat pintu itulah syaitan menyesatkan nama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ada lain jawaban yang paling benar adalah sebagaimana yang Allah dan Rasul bimbing kepada kita. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rasul sebutkan dalam hadis yang sahih, yang mana tidak ada jalan lain bagi kita untuk benar-benar menuntut ilmu, mengikuti ilmu, mempelajari ilmu Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah, seperti yang difahami oleh salaful ummah. Ikhwati fiddin, a'azana zakumullah, karena fitnah syubhat ini itu akan melahirkan seorang itu apa? Syakkan fiddin, keraguan-keraguan dalam agama Allah. Wal'iyadzubillah. Yang kedua adalah pintu syahwat, di mana seorang itu ketika terfitnah dengan pintu dengan syahwat ini, baik itu dunia, harta, wanita dan yang semisalnya yang berkenaan dengan syahwat, itu akan melahirkan seorang itu lebih mendahulukan syahwatnya dia, dunianya dia, ketimbang kecintaan dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin, a'azana zakumullah. Oleh karena itu, maka keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kita menuntut ilmu syar'i itu perkara yang dituntut yang pertama kali. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita timbul semangat, adanya semangat untuk terus sabar, teguh di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan yang berikutnya adalah upaya untuk menjalani dan melakukan apa yang kita tuntut dari ilmu syar'i tersebut, dan berusaha untuk mendakwakan kepada kaum muslimin, kepada umat manusia ini, dan sabar di atasnya. Inilah tingkatan manusia yang termulia yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa mereka adalah alimun rabbani. Ikhwati fiddin, a'adzina zakumullah, yang itu semua kita berharap membuahkan ketakwaan kepada Allah dan amalan soleh. Ketakwaan kepada Allah dan amalan soleh. Yang mana takwa kepada Allah dan amalan soleh, yaitu amalan yang ikhlas hanya untuk Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itu mampu mengantarkan seorang muslim, seorang ahli sunnah, kepada jannatullah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah SAW banyak berdoa kepada Allah untuk diberi ilmu yang bermanfaat, tambahan ilmu, naam, dan amalan soleh. Demikian pula kita juga dianjurkan dan ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk banyak berdoa, untuk berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabb, beri kami di dunia ini kebajikan. Kebaikan yang dimaksud dalam doa ini di dunia adalah al-ilmu nafi' wal 'amalus shalih, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Ini yang kita mohon kepada Allah. Kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat itu kebajikan yang kita minta kepada Allah, al hasanah fil akhirah, adalah al maghfirah wal jannah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzaban nar, dan jauhkan, selamatkan kami ya Allah dari azabun nar. Ikhwati fiddin, a'azana wa'azakumullah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Al-afu minkum. Mungkin untuk malam ini kita tausiah seperti ini. Dan insyaAllah ta'ala bi'idnillah, pada waktu yang akan datang kita lanjutkan materi kita, yaitu Mukhtasar Aqidah Islamiyah. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.